بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، Akhwani fi din azakumullah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita terhadap matan Ghayah wa Taqrib atau matan Abi Syuja. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang atau ungkapan muallif rahimahullah, wa juludul maytati tadhkuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمية. Sampai pada kalimat وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمية. والآن إن شاء الله kita akan bahas faslun, pasal yang baru, yaitu fi bayani ma yahrumu isti'maluhu min al-awani, tentang keterangan apa saja yang diharamkan atau bejana apa saja yang diharamkan oleh syariat ini. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. Dan tidak boleh menggunakan bejana-bejana الذهب والفضة yang terbuat dari emas dan perak. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Orang yang minum dengan menggunakan bejana emas atau perak hanyalah yujarjiru fi batnihi, dia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Artinya di dalam perutnya bergolak, jir-jir bergolak pada perutnya itu ada apa? Api neraka. Ini merupakan ancaman yang menunjukkan tahrim, haram menggunakan awani az-zahabi wal fiddah. Dalil yang kedua adalah dalil dari hadis Hudzaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah." Jangan kamu minum dengan menggunakan bejana terbuat dari emas atau perak. "Wa la ta'kulu fi sihafiha." Jangan, dan jangan pula kamu makan dengan piring atau nampan yang terbuat dari emas atau perak. "Fa innaha lahum fid dunya." Karena emas dan perak untuk mereka, yaitu untuk orang-orang kafir. "Wa lakum fil akhirah." Dan untuk kalian nanti di akhirat. Nah, وهذا هو المذهب. Dan inilah yang dipegang oleh Asy-Syafi'iyah dan jumhur al-fuqaha. Bahkan nyaris menjadi ijma' bahwa menggunakan emas dan perak itu hukumnya haram. Wa yajuzu, qala al-mu'allif rahimahullah, wa yajuzu isti'malu ghairihima min al-awani. Dan diperkenankan ya menggunakan selain dari emas dan perak dari bejana-bejana yang ada, walaupun bejana tersebut terbuat dari selain emas dan perak, dalam artian logam yang berharga yang terbuat selain emas dan perak. Contohnya apa? Mutiara, apalagi berlian, apalagi kuningan. Yang jelas selain emas dan perak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan nas yang melarang tertuju hanya kepada apa? Emas dan perak. Adapun selain emas dan perak masuk kepada al-bara'atul asliyah. Al-bara'atul asliyah artinya sesuatu itu apa? Halal. Perkara dunia. Al-aslu fihi halal. Kecuali jika ada nas nususul wahyain, imma minal Quran atau minas sunnah, yang mengharamkannya. Dan tidak ada yang mengharamkan seseorang menggunakan apa? Bejana yang terbuat dari selain emas dan perak. Nah, wa qad hukiya an ba'd al ashab, memang pernah diriwayatkan ya, dihikayatkan dari sebagian ashab, yaitu tokoh-tokoh yang atau murid-muridnya al-Imam Syafi'i ya, atau ulama-ulama yang berpegang terhadap metodenya al-Imam Syafi'i, ashabu Syafi'inya, hukiya bahwa al-Imam Syafi'i kana, bahwa Al-Imam Syafi'i dulunya ketika beliau berada di Irak berpendapat ya bahwa menggunakan emas dan perak ini adalah makruh, karahatut tanzih. Karahah at-tanzih. Karena karahah ya ada karahatut tanzih yang karahah menunjukkan jika dikerjakan tidak mengapa, tidak dikerjakan mendapatkan pahala, ini namanya karahatu at-tanzih. Ada yang karahatu tahrim. Karahatu tahrim adalah haram itu sendiri. Sebenarnya ungkapan atau istilah karahah tanzih, karahah tahrim itu tidak dikenal di kalangan madhab Syafi'i atau ulama usul. Ya. Tetapi istilah ini justru dikenal ya oleh ulama Hanafiyah. Ada dua madrasah dalam usul fiqh. Yang pertama madrasatul mutakallimin, yang kedua madrasatul fuqaha. Madrasatul mutakallimin ini adalah murid-muridnya Imam Syafi'i. Sementara madrasatul fuqaha ini adalah murid-muridnya al-imamu Hanafi. Nah, ungkapan karahatut tanzih dan karahatut tahrim tidak pernah dengar, tidak pernah ada pada istilahnya ulama mazhab Asy-Syafi'i. Nah. Namun al-madhhabu 'ala al-jawaz. Ya. Kita katakan bahwa ya, al-Imam Asy-Syafi'i di dalam mazhabnya yang qadim menyatakan bahwa menggunakan hadzihil awani itu karahah. Dan dalam mazhabnya yang jadid, yang qadim itu ketika beliau berada di Irak, sementara yang jadid itu ketika beliau berada di Mesir. Mazhab qadim itu mazhab yang lama. Mazhab jadid ini mazhab yang baru. Istilahnya yang sudah edisi revisi ya. Istilahnya sudah direvisi. Nah, yang fatwa, yang menjadi fatwa al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah mazhab beliau yang, pendapat beliau yang baru. Inna makana fi Misr, ketika beliau berada di Mesir. Nah, pada mazhab qadim beliau berpendapat karahah. Ya, karahah tanzihiyah. Sementara dalam mazhab yang jadid beliau mengatakan apa? Haram. Ya, berdasarkan apa? Nas. Nah. Walal farq bainar rijali wan nisa, dan juga tidak ada beda antara laki-laki dan juga wanita, semuanya diharamkan. Menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak semuanya haram, berlaku bagi kedua jenis manusia yaitu laki-laki dan wanita. Wa innamal farq fil hudi, yang membedakan itu adalah dalam hal perhiasan. Dalam hal ini wanita diberikan rukhsah, dibolehkan dia untuk memakai perhiasannya di depan siapa? Di depan suaminya. Ya, lihat di sini ungkapan beliau. Wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah. Jangan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperkenankan menggunakan yang selainnya dari bejana-bejana. Sementara tadi kita lihat, kita catat hadis ya dari apa Hudzaifah atau dari Ummu Salamah, larangannya untuk apa? Untuk la ta'kulu fi aniyat la tashrabu fi aniyat adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Larangannya adalah untuk makan dan minum. Sementara beliau lihat ungkapan beliau di sini adalah enggak boleh memakai. Memakai di sini lebih umum dari makan dan minum. Padahal nas hadis larangannya apa? Makan dan minum. Jadi bagaimana ini? Mengkompromikan antara pernyataan beliau dengan hadis. Hadisnya kan makan dan minum. Kok ini beliau berani-beraninya menggunakan ungkapan enggak boleh pakai. Pakai itu ya. Selain enggak makan dan minum, antum nyuci bejananya emas dan perak. Masya Allah. Ya, antum apa lagi? Ya. Segalanya terbuat dari emas dan perak. Ya. Nah, para ulama menerangkan ya bahwa hal ini li bayanil ghalib. Ungkapan beliau atau ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak untuk membatasi. Tetapi li bayanil ghalib, untuk menerangkan keumuman penggunaan emas dan perak itu biasanya dipakai untuk apa? Makan dan minum. Zaman dulu seperti itu. Ya, raja-raja, putri-putri, minumannya itu yang dipakai ya, itu bukan plastik, tetapi apa? Emas dan perak. Ya, raja kok. Ya. Kalau pakai plastik, ya turunlah derajatnya. Emas dan perak. Ya, emas dan perak. Dan biasanya memang dipergunakan untuk apa? Untuk makan dan minum. Ya. Istilahnya cangkirnya terbuat dari emas, piringnya terbuat dari perak, sendoknya terbuat dari emas, garpunya terbuat dari perak. Dulu seperti itu. Makanya larangan tersebut ya, digunakan apa, menggunakan kalimat la tashrabu dalam hadis. La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu. Tetapi hal ini sedikit pun tidak untuk membatasi. Tidak untuk membatasi, walakin li bayanil ghalib, untuk menerangkan keumuman. Untuk menerangkan keumuman penggunaan emas dan perak itu biasanya digunakan untuk sarana atau alat makan dan minum. Sama dengan kemarin yang kita terangkan, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Jangan kamu makan riba dengan berlipat lipat. Wah, kalau begitu, kalau enggak berlipat-lipat, satu lipat saja boleh dong. Kan begitu. Ya, mafhum hadhil ayah kan begitu. Kalau tidak berlipat-lipat diperkenankan dong. Ya, kenapa? Larangannya itu apa? Berlipat-lipat. Maka kita jawab sama. Ini riba yanil ghalib. Biasanya orang kalau sudah terjatuh kepada riba, ya, itu biasanya berlipat-lipat, bahkan lebih besar dari apa? Uang yang dia pinjam. Bunganya itu lebih besar dari apa? Dari uang yang dia pinjam, berlipat-lipat biasanya. Ya. Maka ini ya, ungkapan beliau tidak salah. Jadi justru untuk menerangkan bahwa tidak hanya untuk makan dan minum, untuk dipakai, ya, untuk dipakai apapun itu tidak diperkenankan, termasuk untuk menghias apa? Masjid. Tidak boleh. Mau kubahnya pakai emas, ya, ininya semuanya terbuat dari emas, tidak diperkenankan. Dan ini adalah mu'tamad indah syafi'iyah. Wahai orang-orang yang menganggap bahwa kalian itu bermadhab syafi'i, inilah yang mu'tamad indah syafi'iyah. Wala yajuju isti'malu adh-dhahab wal fiddah dalam apapun, tidak diperkenankan. Dan boleh dipakai untuk boleh menggunakan selain emas dan perak, silakan. Nah, oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, diharamkan, yahrumu tadziyinul buyut, menghias rumah, ya, menghias rumah bihima, ya, berarti tidak boleh menghias rumah dengan emas. Misalkan kita dibelikan kelebihan rezeki, sudah bingung ini mau dibeliin apain lagi, ya sudahlah rumahnya pakai emas. Al-Imam An-Nawawi melarangnya, apalagi emas masjid, rumah saja tidak boleh. Ilatnya apa? Ilatnya adalah bil israfi wasyaraf, karena ya menggunakan emas dan perak, apakah itu untuk makan dan minum, apakah itu untuk baju, yang pertama mengandung unsur apa? Unsur kesombongan dan unsur apa? Unsur menyakitkan. Menyakitkan siapa? Menyakitkan hati fuqara. Menyakitkan hati para orang-orang fakir. Ya. Diperlihatkan kalungnya. Itu aja enggak boleh dalam rangka untuk misalkan, ya. Untuk memperlihatkan, ya, menggunakan misalkan perhiasan jam tangan terbuat dari emas, misalkan. Diperlihatkan kepada temannya yang jangankan beli jam tangan emas, datang ke taklim aja harus bersusah payah misalkan, ya, maka hal tersebut tidak diperkenankan. Kadang-kadang kita iseng, ya, anak gatal garukin dong sambil diliatin jam tangannya, ya, iseng niatnya sih biar dia lihat, oh baru, ya. Nah, hal tersebut menyakitkan orang-orang yang fakir. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah wudu dengan menggunakan bejana emas dan perak itu pun terlarang? Wudu dengan menggunakan bejana emas dan perak, maka jawabannya wudunya sah. Ya, bila khilaf. Ya, dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Waqad nassa ala dzalika Asy-Syafi'i, dan Asy-Syafi'i menyebutkan hukum ini di dalam kitab beliau Al-Umm. Nah, wudunya sah, namun dia telah bermaksiat dengan menggunakan emas dan perak sebagai sarana untuk berwudu. Zaman sekarang mungkin tidak bisa digambarkan. Jangankan buat pakai wudu, ya, emas 1 gram ini berguna buat saya. Ya, ini mungkin ya berguna untuk ya mungkin nanti antum-antum siapa tahu ada yang menjadi orang besar, ya, atau menjadi diberikan kelebihan rezeki, udah bingung. Ya, aduh ini buat tempat wudu aja lah kendinya nih. Ya, terbuat dari emas dan perak, maka tidak diperkenankan. Nah, tidak diperkenankan. Nah. Ya. Saya kira ungkapan muallif sampai kepada wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Naam. Faslun, fasal yang baru. Wassiwaku mustahab fi kulli halin. Qala al-muallif rahimahullah, wassiwaku mustahab fi kulli halin. Dan siwak itu mustahab fi kulli halin, dalam segala keadaan. Wa hadha huwa al-madhhab. Wa hadha huwa al-mu'tamad 'inda al-madhhab. Dan ini yang mu'tamad. Mu'tamad itu yang dipegang ya oleh ulama mazhab Asy-Syafi'iyah. Bahwa siwak hukumnya apa? Mustahab. Ya. Wasyafi'iyah dan para ulama Syafi'iyah, idza apabila menggunakan atau kalimat ungkapan mustahab, maksudnya adalah sunnah atau an-nafl. Ya, atau al-istihbab. Mustahab, maksudnya itu sunnah. Nah. Oleh karena itu di sini lihat, wassiwaku mustahabun fi kulli hal. Al-Imam Syirazi mengatakan wassiwaku mustahabun mutlaqah, mutlaq, mustahab. Dalam setiap keadaan. Lisihati al-ahadith. Ya. Berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini secara muallaq tanpa menyebutkan apa perawinya, langsung kepada sahabat yang meriwayatkannya. Ini hadis muallaq dalam Sahih Bukhari, ya, dikenal dengan muallaqatul Bukhari, hadis-hadis muallaqnya Imam Bukhari, seperti hadis yang akan disebutkan ini, yaitu hadis yang Al-Imam Al-Bukhari langsung menyebutkan sahabat tanpa menyebutkan perawi sebelum sahabat, tanpa menyebutkan sanad. Ini namanya muallaq. Dan hukum hadis muallaq pada Sahih Bukhari ini fihi tafsil, perlu diperinci, ya. Karena hadis muallaq pada Sahih Bukhari itu ada dua macam. Ada ma warada bi sighatil jazm, ya, hadis yang disebutkan dengan ungkapan yang lugas. Dengan ungkapan yang lugas. Dan yang kedua, ma warada bi sighatil tamrid, hadis yang disebutkan dengan ungkapan yang tidak lugas. Kalau disebutkan dengan ungkapan yang lugas seperti berkata Aisyah, contoh ungkapan yang tidak lugas diriwayatkan. Waqila dikatakan. Ya, ruwiya pernah diriwayatkan, hukiya dihikayatkan. Ini ungkapan-ungkapan yang tidak lugas. Menggunakan apa dalam bahasa Indonesia? Pasif ya. Pokoknya diriwayatkan, ya. Di apa? Dihikayatkan. Mungkin rasa bahasa, ya. Untuk bahasa Indonesia mungkin tidak masalah. Ya, antara Aisyah berkata dengan ungkapan ya dikatakan oleh Aisyah, mungkin secara rasa bahasa untuk bahasa kita mungkin tidak masalah, tetapi dalam konteks ya mustalah hadis, ilmu hadis, ini menjadi masalah besar. Nah, muallaqatul Bukhari ini ada dua macam, ada yang lugas bisighatil jazm, ada yang bisighatil tamrid. Yang bisighatil jazm ini para ulama sepakat bahwa hukumnya sahih. Adapun bisighatil tamrid perlu cek kembali ya tentang sanadnya. Jika sahih maka diterima, jika dhaif maka tidak diterima. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bi siqatil jazm. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, "As-siwaku madharatun lil fam, maradatun lir rabb." Bahwa siwak ya itu menyucikan fam, mulut, membersihkan mulut dan diridhoi oleh Rabb. Naam. Ya, ini hadis muallaq. Kalau kita ditanya, hadisnya mana? Hadis diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan at-ta'liqatul majzumah sahihah. Bahwa hadis-hadis yang disebutkan muallaq oleh Al-Imam Al-Bukhari namun diungkapkan dengan lugas itu sahih. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau. Mengapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis tersebut secara muallaq? Kenapa tidak menyebutkan perawinya? Bisa saja. Karena ya perawi yang ada tidak masuk ke dalam syarat Bukhari. Ya, tidak termasuk ke dalam syarat yang beliau syaratkan dalam kitab sahihnya, tapi memiliki hukum sahih. Bisa saja seperti itu. Dan saya kira tempatnya adalah pada pembahasan ilmu mustalahul hadis. Nah, lihat ungkapan as-siwak, kalimat siwak. Apakah yang dimaksud adalah alat? Ataukah yang dimaksud adalah al-fi'l, perbuatan? Yaitu menggunakan ya al-isti'mal. Ya. Jika kita ambil makna yang pertama, maka maknanya khusus kepada alat tertentu. Ya, siwak. Jika kita ambil makna yang kedua, yaitu isti'mal, maka ada sesuatu yang dimahdzub, yang dibuang pada ungkapan ini. Yang perlu dimunculkan yaitu isti'malus siwak ya mustahabbun fi kulli halin. Menggunakan siwak ya itu mustahab, atau bersiwak itu mustahab ya. Bersiwak itu mustahab fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Dan ini yang mu'tamad inda Syafi'i, yang makna yang kedua yaitu bersiwak mustahab fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Nah, ini adalah ungkapan yang umum. Ungkapan jika kita pahami dalam setiap keadaan. Bersiwak hukumnya sunnah. Illa ba'da zawali lis-shaimi. Kecuali, dan ini berarti apa? Mukhassis. Ya, pengkhususan. Illa ba'da zawali lis-shaimi. Kecuali bagi orang yang berpuasa ketika zawal. Zawal itu adalah mayru syams, cenderungnya matahari kemana? Ke barat. Ya, zawal. Sesaat setelah zuhur. Yaitu zawal atau waktu zuhur, dikarenakan ketika itu sudah terjadi perubahan apa bau mulut. Kenapa kok ya orang yang berpuasa ya tidak diperkenankan menyikat gigi setelah tergelincirnya matahari? Sebagian ulama bahkan mengatakan walau kana naflan, walaupun puasa itu adalah puasa sunnah, tidak diperkenankan untuk bersiwak kalau setelah lewat waktu tergelincirnya matahari. Apakah ini ngarang-ngarang saja? Tidak, ternyata ada hadisnya. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini difahami bahwa ya dengan hadis ini difahami tidak diperkenankan bersiwak. Apa hadisnya? Antum mungkin hafal semua. Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqulu famis saimi atyabu indallahi min raihatil misk, bahwa baunya mulut orang yang berpuasa ya lebih wangi di sisi Allah dari baunya misik. Misik itu adalah wewangian yang paling wangi. Nah, Al-Imam Syafi'i ya dan ulama mazhab Syafi'iyah menganggap bahwa menggunakan siwak setelah tergelincirnya matahari ya akan merubah bau mulut seseorang yang tadinya bau orang yang berpuasa menjadi bau segar. Padahal hadis menyatakan apa? Baunya orang yang berpuasa lebih disukai. Lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai, lebih wangi dari apa? Dari baunya misik. Subhanallah. Berarti ini namanya tamassuk bisunnah, berpegang dengan sunnah. Nah, ini mungkin baru ya kita dengar ya. Namun inilah yang mu'tamad inda Syafi'iyah. Kalau saya katakan mu'tamad inda Syafi'iyah, ini mazhab resminya. Mazhab Syafi'iyah yang resmi. Karena dalam mazhab Syafi'i ada juga khilaf di dalam mazhab. Apakah perbedaannya itu adalah perbedaan antara qaulul imam, ucapan Imam Syafi'i, ada juga perbedaan antara qaulul ashab. Ya, ashab itu adalah ulama-ulama yang sejalan dengan metodenya Al-Imam Syafi'i di dalam memahami nas Al-Qur'an dan sunnah. Nah, jika kita katakan perbedaannya itu terjadi pada Al-Imam Syafi'i, di mana Al-Imam Syafi'i dalam satu masalah terdapat lebih dari satu ucapan, satu pendapat, maka ungkapannya diungkapkan dengan fihi qaulan. Fihi qaulan, ada dua qaul. Jadi nanti kalau saya bilang ada dua qaul, berarti qaulnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Jika perbedaannya tersebut bukan pada imam tetapi pada ashabus syafi'i, ya, ashabus syafi'i, maka kita katakan fihi al-aujuh atau fihi wajhan, ada dua wajah atau tiga wajah atau empat wajah, ashabul wujuh, ya, ashabul wujuh. Kalau kita katakan ada dua wajah, berarti yang berpendapat Imam Syafi'i atau bukan? Bukan, tetapi siapa? Murid-muridnya atau ulama yang yang menempuh metodenya Al-Imam Syafi'i. Metodenya sama yang ditempuh, thariqahnya sama yang ditempuh, ya. Dalam mengeluarkan sebuah hukum, tetapi produknya berbeda. Istilahnya racikannya sama, hasilnya berbeda. Nah, ulama yang menempuh metodenya Al-Imam Syafi'i ini adalah ashabul wujuh namanya. Sementara Imam Syafi'i sendiri, jika ada dua qaul yang berbeda dalam satu masalah, itu kita katakan apa? Qaulan lil Imam Syafi'i. Ya, bisa dinyambung. Nanti kalau misalkan saya bilang fihi salah satu aujuh, tiga wajah, berarti apa? Ada tiga pendapat dari ulama mazhab Syafi'i. Aduh, bingung Ustaz. Ini satu pendapat saja katanya. Yang penting kita paham mana yang mu'tamadnya. Mana yang mu'tamad itu berarti pendapat yang memang resmi dianut oleh mazhab Syafi'i. Nah, di sini ya sebenarnya khilaf, berbeda pendapat dari kalangan ulama mazhab, tapi mazhab yang resmi adalah ini. Ya, mazhab yang resmi ini. Kalau kita ingin menelusuri bahwa ada tiga wajah. Ya, ada tiga wajah. Yang pertama, wajah yang pertama adalah qaulnya Al-Imam Syafi'i. Ya, wajah yang kedua adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Rafi'i di dalam kitabnya Al-Muharrar, juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Ar-Rawdah, adalah tidak makruh dalam setiap keadaan, tetap dalam keadaan sunnah, baik itu pagi maupun petang, puasa ataupun tidak. Ya. Pendapat yang ketiga adalah, atau wajah yang ketiga adalah yang disebutkan oleh Qadhi Husain, ya, bahwa yang makruh itu pada puasa fardu, bukan puasa sunnah. Warrajih ya adalah pendapatnya Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan Al-Imam Nawawi merajihkan pendapat ini di dalam kitabnya Al-Majmu', bahwa as-siwak dalam segala keadaan hukumnya apa? sunnah, mustahab fi kulli hal. Nah, dalilnya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi dan hadis yang lain diriwayatkan oleh nyaris semua kitab hadis meriwayatkannya, bahkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu au 'inda kulli shalah. Seandainya tidak ya diharamkan atas umatku, tidak diberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap berwudu, pada setiap sholat. Bahkan menjelang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang beliau lakukan adalah bersiwak. Jadi memang bersiwak mustahab dan disukai di dalam agama ini. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban, qala al-mu'allif rahimahullah. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Dan siwak itu pada tiga tempat lebih ditekankan lagi. Ya, lebih ditekankan lagi. Nah, yang pertama adalah inda taghayyuril fami min azmin wa ghairi, ketika bau mulut berubah dikarenakan min azmin, disebabkan azmin. Azmin itu adalah sukutun tawil, ketika seorang banyak diam biasanya bau mulutnya akan berubah. Buktinya kalau tidur, ya kan itu aktivitas mulut terhenti, ya bangun tidur akan berubah baunya, ya. Maka di sini dikatakan di sini min azmin wa ghairihi, dan yang lainnya. Yang jelas ketika ada perubahan pada bau mulut, kalau diungkapkan di sini wa ghairihi, contohnya apa? Kalau orang Sunda suka apa? Nah, pete, jengkol misalkan, ya, tidak kuat kalau lihat jengkol. Nah, ketika bau mulutnya berubah dikarenakan makan makanan yang membuat ya mulut itu menjadi bau, ya, maka asyaddu istihbaban, ditekankan sekali untuk melakukan as-siwak, ya, untuk bersiwak. Wa indal qiyam minan naum, wa indal qiyam minan naum. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apabila bangun dari tidurnya, beliau menggosok giginya dengan as-siwak. Nah, ilatnya sama, yaitu apa? Taghayyuru raihatil fam, perubahan bau mulut. Ini menunjukkan kalau Islam amat sangat memperhatikan kebersihan. Islam itu bersih, ya, Islam itu rapih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amat sangat memperhatikan kebersihan. Qala. Nah. Wa indal qiyami ila shalah. Wa indal qiyam ila shalah, dan ketika hendak melakukan salat. Hadis ketika hendak melakukan salat jelas, yaitu yang tadi disebutkan, ya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi 'inda kulli shalah. Seandainya tidak dikhawatirkan, tidak diberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak, untuk bersiwak ketika hendak ya salat. Dalam riwayat yang lain, ketika hendak berwudu. Nah, Para ulama menyebutkan kapan Pak Ustaz ketika hendak berwudu itu, apakah sebelum wudu atau pas lagi wudu. Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa setelah mengucapkan basmalah, itu bersiwak dulu, bismillah, bersiwak dulu. Ya. Yang kedua, dan ini pendapatnya Al-Imam Haramain, yaitu Al-Imam Juwaini menyatakan ketika setelah membasuh kedua lengan. Nah. Wa yata'akkadu aydan fi ghairi salasati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalat. Ya. Dan ditekankan pula pada hal yang tidak disebutkan. Jadi tiga hal di sini bukan untuk membatasi. Tetapi ada di sini yang tidak disebutkan dan disebutkan pada mutawwalat, pada buku-buku yang tawil. Buku-buku yang panjang. Ya, pada bahasan-bahasan yang mendalam, ya. Seperti qiraatil Quran, ketika hendak membaca Al-Qur'an. Ini pun ditekankan kita untuk bersiwak. Wasfirarul asnan, ketika gigi itu sudah mulai ada atau menguning. Itu pun ditekankan kita untuk bersiwak dan yang lainnya. Nah, dan disunnahkan ketika kita bersiwak untuk berniat menjalankan sunnah Nabi. Wa yastaka bi yaminihi, dan disunnahkan pula kita menggunakan apa? Tangan yang kanan. Hadis jelas, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selalu mendahulukan yang kanan ya pada ketika beliau memakai sandalnya, ketika beliau menyisir ya menyisir rambut, dan dalam semua keadaan. Oleh karena itu, siwak pun mana yang digunakan, yaitu tangan yang kanan. Dan juga wayabda'u bil janibil aiman min famihi, dan dimulai pula dengan apa? Janibil aiman, bagian kanan dari mulutnya. Nah, kalau kita biasanya apa? Kiri dulu baru kanan. Yang sunnah apa? Kanan dulu baru kiri. Ya, disunnahkan kanan dulu, termasuk dalam hal apa? Siwak. Subhanallah. Ya, seandainya kita menjalankan ya apa-apa yang telah dipelajari oleh Al-Imam Syafi'i dan muridnya. Ini Indonesia ini Masya Allah sebenarnya. Aneh tapi. Ketika kita menghidupkan sunnah, justru ya dianggap sebagai ya pemecah belah umat. Justru kita menghidupkan sunnah, dianggap sebagai pemecah belah umat. Lihat di sini, termasuk siwak pun diurus. Ya, masalah siwak pun diurus, disunnahkan untuk memulai dengan yang kanan, menggosok dengan bagian yang kanan dulu dari gigi kita. Ya, baru kemudian bagian yang kiri. Nah. Baik, qala rahimahullah faslun. Wa furudul wudu'i sittatu asya'. Ya, dan fardunya wudu ada 6. Ya, kalau kita nyari ada 6 itu mungkin lama. Kita mungkin enggak ketemu. Tapi ini ulama mencarinya, ternyata ada 6. Ya, furudul wudu sittatu asya. Ya, ada 6. Yang pertama an-niyah inda ghaslil wajh, berniat ketika membasuh wajah. Yang kedua wa ghaslul wajh, yaitu membasuh wajah itu tadi. Yang berikutnya wa ghaslul yadaini ilal mirfaqain, dan membasuh kedua tangan sampai apa? Siku. Kemudian yang keberapa ini berarti? 1, 2. Yang ketiga ya. Yang ketiga wa mashu, tunggu. 1, 2, 3, 4. Yang keempat wa mashu ba'dir ras, dan membasuh sebagian rambut nih. Nanti diterangkan ya. Wa ghuslur rajulaini ilal ka'bain, dan membasuh rajulain, dua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, wat tertibu ala ma dzakarna, dan tertib ya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, saya kira sudah terdengar azan. Insyaallah keterangannya ya, tentunya ini akan menimbulkan pertanyaan di luar kebiasaan kita. Kebiasaan kita kan yang kita biasa mengerjakannya, tapi di sini ada hal-hal yang insyaallah nanti kita akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.